Arifah iku nak maku kok ketemu wong sing utang dekne rong nyawur iku ngaku Arifah sing mergo Islam iku wong liya kudu Islam iku nak ketemu aku wedi jantungan malah repot terus napa ane kudune melane wong ayu-ayu iku cara Quran ra oleh sering metu. Mergo nek metu iku wong iki ora selamat. Iku sirine apa ngaji iku ora oleh sering metu. Mergo nek sering metu wong Islam ora selamat. Pawe ora selamat. Dadi Nabi Antus Salima iku taswir, cara naku iku bak taswir di antara surae gambaran itu memberi. Nah, iku di antara gambaran ora satu-satunya. Faham, tapi sumpah kok wong liya kudu samet kok. Iku sirine nek apa ngayu ora oleh sering metu. Apa meneh nek katokan cekak wayu wae tambah akeh sing ora selamat wong magrukut ora akeh sing ora selamat apa meneh. Lah iku masuk ah muslim iku man saliman muslimun min lisanihi wa yadihi. Lah wong sing terlalu elek kudu jarang metu. Mergo nek wong ayu wong ora selamat delok sawah nek wong elek kok mari wong liya men. Semua mantali mal muslimu nami disadihi. Mulanya ini pinter saya nawawi tak akon di wong alim tenan. Mulanya maknani ifsal salam eid harus salam bainan nas memperlihatkan bahwa kita ini orang sing selamat orang yang enggak melahirkan problem. Eid harus salam bainan nas ngetokno bahwa kita ini orang yang membawa keselamatan tidak membawa problem. Terus gambaran ini di antus salima di antara gambaran ini bulo. Salam, mau apa? Harus bentuknya lo. Kadang-kadang lo salam, kadang-kadang suka pakai bumbu tawi. Karena lo salam terus repot kiai mu. Salih kecanda dalam di balik kiai. Cung-cung mau tamu melebu. Assalamualaikum. Bareng tayu sudah di melebu di ruang tamu. Assalamualaikum. Cung nak kau bergombi ya bersalam. Yo kafir mau aturan ni. Seorang kau ngalim-ngalim sudah biasa. Kadang salam, kadang sekarang ketemu salah, tapi udah terus ruwet, nggak bego nak aturan, yo nak seni ini lah, mana hebat Quran itu hebat, Quran itu mengukur ngeten, latat hulu bujutan, koiro bujutikum, pertama hatta tas tani susiga tuh yang rosso nyaman, nah orang lain sudah merasa nyaman dengan kamu lagi waktu salimu, ala dia, jadi salam nomor loro nomor satu pertama itu pastikan orang lain ketemu kamu itu nyaman. Lah misale wong diutang kuwe wong mlarat suwire iso nyaur. Terus kuwe ketemu adep-adepan, mbok parani asalamualaikum. Waduh. Nah, nek ngono piye ki ora usah teko, ora usah salam. Ngamano psikologine wong iku, paham? Lah iku wali ki koyo Abu Sinten Anima. Aneh-aneh. Quran iku jelas ayate hatta tastak nisu sehingga kowe ngrasa nyaman. Macane Quran ora khatam kecangkeman banget. Kalau kita tahu sebentar, mau tahu jenengan nak ibu kesannya anti salam. Kue kuam alim mengu latihan ya, aku terus pernah tak terang masuk. Jenengan ada yang tenang suwi campem. Oh, bocah terang no malah paham paham. Maaf ya baru salaman di pulau itu pulau apa? Wah, aku naruh hadisan di pulau apa? Wah, aneh aneh. Hormat di uang perkalah. Wis mangkel lho wis kliwat. Terus nyuwun ridha de kersane kula mboten kuara wis kadung. Mangkel Allah. Dadi kabeh wis menteng kok poke dae iku sing ra iso ditawar iku al muslim man salim wal muslimun bisa. Nah di antara gambaran iku salah. Ya tapi salam kan iso golek momentum. Misalnya pas kula anyar nang waji ngene-ngene terus ana sing karek teko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wis ngaji. Kasih to napa? Soal antri di Bali kiai di luar toko. Assalamualaikum. Salam. Ningguri gawe teh moro ruang tamu. Assalamualaikum. Ya sebagai kafe on aturan ya. Ukurane hatta atas tanisu. Kowe ngrasa napa? Lagi waktu salimu. Ala. Bi antu salima. Gambar yang tersalam sapa wong alaman ing atase wong arep takkan kenal sira wa iman paman wong lam takrif kang ora kenal sira wa iman. Nomor telu wae tamu to amilan ngekei panganan. Dito isi maring tamu misalnya wal jai lang sing lesu ya misalnya nge keimangan tamu mbak sing lesu aja kok ini yang kini mau tamu mbak om lesu tak ada keimangan guru tonggo rana ini mau tamu lagi rana ini mau gambaran apa? Gambaran gambaran itu tidak mewakili semua hukum yang kini tentunya kan mau lidah isi maring tamu wal jai lang sing lesu terus kaya mbak tonggo rata nge kei gak ada tak diri ini mau tamu mbak Tonggo ora mlebu. Lha saya bojo ora mlebu ning kene. Aneh-aneh wae. Wa sholatu lan sholat bil laili ing dalem wektu bengi wa nasuhale te manusa iku nyaman lagi do tu. Ayat ada judul di kita itu video filai yang dalam tengah itu ni halal kuflati nasi yang dalam tingkai lali nama nuso filat dari naomi yang dalam enak itu kafe dua turu kita hajat berita tapi rasa kecangkeman batang batang rasa kecangkeman ngono itu komentar elek be wong mukmin be tahajud tapi aku akeh dosa ni komentar elek ni wong mok jelas suara tanah bezubil alkohol salis munfusu kubadal iman ora oleh sing lakoke mukmin batang-batang ngono iku sing turu iku ahli tauhid sauripuripe ngiman be Allah lan roh rasul sawangane turu tapi dene yo ngegemi iman ngapa turu yo donga bismika Allahumma ahya bismika ngawur iku yo ayate pangeran wong turu ngamin ayat iman hukum bisa diwarna sebenarnya ape tajut istajut wae ora usah kecampeman sebuah tang bumi-bumi turu ya ora usah istajut tahajud kaya mau turu, malah sebelah ras subuh sempurna tadi subuh, sebelah tahajud kehilangan subuh, aku gak kecangkeman wa amal kafaro tu anapun tibirokura kafaro ala tikam ada tuha kamu ti ada telati ku antam buah yang tu iso ngeburobo kafaro al khoti ata yang kesalahan termasuk barang-barang yang iso ngeburobo kesalahan siji isbahul wudu iku fa isbahul wudu, imongkon yang Qur'an wudu fisa barot yang dalam masa-masa sing anyep di fathata ini bilang fatah luru jam usab rutin bifatkin fasukun ay itmam ludu'i tegesi nyempurna no wudu fi wakti syiddatil bardi yang dalam banget pak nopo waktu banget adem terus musim Januari tenggene Mekah tenggene nopo Israel tenggene Jordan nopo anyep banget lani wingi kadah tiang Januari nak wisata nu nak wong sepo boten giat cara lahir nggih banyak nopo Arab Saudi zaman Nabi pun sering udan salju iku nak musim salju kok wong wudu tetap sempurna iku iso mlebur tuh terus waktu di wudhu ini umum musim dingin tapi wudhu ini tetap disempur nah ya ya gambar tanah kani sopoh wong bisunatihi nani ini nonorun apa? Non beta bisunanihi klan biro-pro sunai apa? Sunat-sunatnya dilakoni kasih wanak lul agami lan mindah jelamaan ilal jamaati maring biro-biro jamaat anani jamaat itu yang melaku menuju masjid. Ailah solat itu kesemaring solat maal jamaati serta ni jamaat. Wanti doru solat ilang ngenteni solat baca solat sauti solat. Mana kadang-kadang gigi kuno nak bermaghrib ramulah ngenteni isya. Mereka sebagian kebaikan ngenteni solat. Padahal di bar solat di bar maghrib neng masjid ngenteni isya. Liusol dia harus ponyolati sopowang kaya solat masih dalam masjid. Tapi saya nawi gue hebat. Jadi Nabi dawuh ngenteni sholat bar sholat. Tapi sholat itu maknanya barang ape? Berarti ngenteni ape? Bar ape? Bentuknya orang kudu napa? Sholat. Misalnya sampean saiki ngaji aku bar iki bar terus ngenteni nesuk ngajine. Berarti bar ngaji yang ngenteni ngaji. Lan iki wis ana wae wa misluhu intidharu kulli khair napa? Wa misluhu intidharu kulli khair. Mulane kok gambaran. Jadi Kanjeng Nabi menyebut barang sing apik wudu sing sempurna ya iku mok diantara kebaikan seperti itu paham nggih ngenteni salat bar salat termasuk ya ngenteni semua kebaikan sawu sing nglakoni kebaikan yang lain wa misyulan iku sepadane madu kira intidoru kulli khairin utawi ngenteni kaben saben kaapi tapi dadi ora kudu bentuke ngenteni napa salat misale ki ngaji iki sing ngenteni waktu ya ulang arep ngaji menawa sing Allah pirsa nak utekem komitmenmu itu ngenteni kebaik. Wa misulan iku sebadane mati kira manan barang sing disebut sangka inti dari salat kata salat inti dari kulit kan ngenteni saben-saben kafir.